Setelah di dalam tugas yang kita emban, ada terlalu banyak hal yang mesti kita kerjakan. Peta di dalam kehidupan berbangsa, bernegara cukup menyedihkan. Masih banyak kantong-kantong kemiskinan yang bertebaran di sana-sini. Seperti yang sudah saya katakan kemarin, angka 8.000 penghasilan per hari dianggap sudah tidak miskin. Ukuran Bank Dunia adalah 2 dolar atau 24.000. Itu sebab jumlah kemiskinan cukup berkurang di Indonesia. Tapi itulah cuma teknis yang menurut saya adalah kejahatan. Karena mengabaikan data dan fakta, memaksa orang yang sebetulnya terbilang miskin menjadi orang yang tidak miskin. Ya, ini menyedihkan sekali. 8.000 rupiah bagaimana? Ya, nah ini jumlahnya banyak. Nah apakah kita akan abai? Oleh karena itu diperlukanlah pemimpin yang mempunyai integritas. Orang-orang yang betul-betul mencintai republik ini dan mau melakukan. Nah karena itu kita mesti memilih calon-calon legislatif yang mumpuni. Saudara, untuk memasuki 2014, DPT yang dikeluarkan oleh KPU, kalau di 2019 daftar pemilih tetap ya, itu 171.265.000 sekian. Maka di 2014 memang terjadi kenaikan 186.612. Selalu ada anak berusia 17 tahun, bukan? Nah, jadi kalau mereka sudah punya KTP, mereka punya hak untuk memilih. Dengan TPS, kalau dulu 519.000 TPS, ya sekarang sudah 545.000 sekian TPS. Saudara bisa membayangkan berapa orang yang diperlukan untuk mengontrol TPS itu? Maka selalu ada kemungkinan TPS-TPS yang tidak terkontrol oleh para saksi. Kalau di zaman Pak Harto, TPS-TPS daerah pedalaman, sebelum pemilu berlangsung, hasilnya udah ada. Ya, itu kerjaan Pak Pane waktu itu. Beliau ikut mengamankan. Jadi kalau saya dulu datang pasti ditangkap sama beliau ya. Jadi TPS itu unik setengah mati. Pemilunya belum, hasilnya udah. Nah karena memang gak ada yang bisa pergi ke sana. Kalau saudara masuk ke pedalaman di Kalimantan misalnya, jalan 6 jam gitu ya. Di dalam itu mungkin cuma 5.000 atau 7.000 satu daerah begitu. Tapi keluarnya bisa 100.000 itu angkanya. Siapa yang mau ngecek orang sana 100.000 apa enggak? Nah itulah terjadi namanya penggelembungan data pemilih tetap. Nah sampai sekarang ternyata ini menjadi salah satu trik dari tiap partai politik khususnya penguasa memakai adalah pertama jumlah data yang dimainkan. Kedua membobol bank. Ya, bank daerah baik Jawa Barat, Jawa Timur itu sudah terbobol sebetulnya. Secara sistematik cukup menakutkan. Kredit macet 13% yang ada di bank Jawa Timur tertinggi. Dan itu adalah pada 3 tahun terakhir. Mau menuju kepada pemilu. Grafiknya mudah untuk dilihat. Ya, tahun ini sudah digadang-gadang. Bank Century sudah mau dijual. Nah, ini juga bau-baunya, aromanya sudah aroma gak enak ya. Century kan sudah ganti jadi Bank Mutiara. Sekarang Bank Mutiara siap dilelang. Kenapa gak tahun depan? Emangnya apanya yang membuat dia sehat? Kewajiban belum beres. Ini cukup menakutkan ya. Jadi permainan-permainan dekat pemilu selalu banyak. Ya. Lalu ada juga uang sudah akan dikeluarkan, yaitu uang untuk mereka-mereka para saksi. Sekarang diminta orang jadi saksi dibayarin. Nah saksinya siapa itu? Siapa yang bayar itu? Nah sudah ini permainan-permainan partai pemenang. Ya, jadi kita bisa ngelihat BLT, bantuan langsung tunai, semua itu sebetulnya bentuk permainan. Memakai uang negara untuk mengkampanyekan diri sebagai orang baik, sebagai Sinterklas. Cukup menakutkan. Nah karena itu kita perlu hati-hati karena semua bermain hanya pada situasi-situasi yang short term saja. Kemudian yang kedua, di dalam pemilihan kita saudara, jumlah anggota Dewan Nasional yang akan kita pilih itu adalah anggota DPD itu ada 132 orang, nantinya akan naik tambah 4 kalau saya nggak salah ya, jadi 136 nantinya. Kemudian jumlah anggota DPR itu 560 orang, jumlah anggota PR itu adalah anggota DPD ditambah DPR itulah anggota MPR. Nah baru diangkat nanti ketua dan wakil ketuanya. Ya, nyam. Kalau di DPD ada 3 orang, 1 ketua dengan wakil 2. Kalau di DPR ada 1 ketua dengan 4 wakil. Ya, di MPR 1 ketua juga dengan 4 wakil. Ya, nanti itu dipilih di antara mereka siapa yang akan jadi ketua DPR. Nah biasanya partai pemenang pemilu itu yang bisa mendapatkan jatah. Tapi di MPR lebih kompetitif karena dipilih siapa yang akan dicalonkan. Jadi ketua DPR yang kemarin diisi oleh Taufik Kiemas. Karena Taufik Kiemas meninggal, lalu orang PDIP itu jadi haknya partai PDIP gitu ya. Ketua DPR karena Demokrat adalah pemenang suara terbanyak, makanya ketuanya Marzuki Ali ya. Lalu wakil-wakil berdasarkan urutan kemudian. Nah, itu ada 4 wakil. Nah, jadi Saudara, kita bisa melihat inilah format daripada anggota DPR RI. DPR nih ya. Jadi kita akan mencari 692 orang ditambah 5 nanti di sini. Tapi 5 ini udah bukan bisnis kita. Bisnis kita yang ini nih, 692. Itu nasional. Nah kemudian Saudara, di daerah jumlah kursi DPRD provinsi itu ya, ditetapkan oleh KPU 35 sampai 100 per provinsi. Nanti KPU di daerah menghitung secara profesional. Tetapi jumlah angkanya 35 sampai 100. Kemudian jumlah kursi DPRD kabupaten kota ya. Kalau ini provinsi, ini kabupaten kota, 20 sampai 50 per kabupaten kota. Nah, jumlah provinsi kita 34, itu tadi untuk DPR yang ke atas. Maka 34 ini juga kalau dikali kita rata-ratakan 40, sudah 1.300-an sekian orang. Ya. Lalu nanti kalau kabupaten itu 511, tinggal kali lagi, tambah kota ini 928 begitu ya, kali lagi ke sini. Jadi Saudara, ada hampir kurang lebih 20 ribu. DPRD baik kota maupun di kabupaten. Nah, kota itu kota madya ya. Saudara, ini yang kemudian terjadi cukup luar biasa tarik menarik lalu ditambah kuota kursi-kursi, lalu ini mesti digaji kan. Gajinya pakai apa? Ya APBN kan. Makanya APBN kita hampir 90% habis, 80%-an ke 90% adalah untuk gaji. Jadi tidak ada sebenarnya satu proyek yang real yang dikerjakan oleh pemerintah yang kemudian memberikan dan membangun lapangan kerja. Ini cukup menakutkan sebetulnya. Sehingga akibatnya pembangunan kita adalah pinjaman-pinjaman dan pinjaman. Selesai membangun, ya utang. Jadi cukup menakutkan sebetulnya. Jadi belanja kita ini keblinger. Ya. Nah, format-format seperti ini perlu kita mengerti. Saya juga dulu sebetulnya tidak terlalu familiar kan. Saya mesti tanya, diskusi, buka data, baca-baca. Lalu saya tanya, ya sadis juga ya. Begitu tahu baru gila ini. Selama ini kita gak terlalu mikirin itu kan. Bahwa sebetulnya pajak kita membiayai mereka-mereka ini. Yang datang duduk ya. Lalu diam-diam dengar-dengar duit. Ya. Lalu semua cuma jadinya begitu. Nah kemudian mereka inilah penentu legislatifnya. Sehingga kemarin yang kasus BP Migas lalu diganti SKK Migas. Itu melanggar undang-undang. BP Migas itu dianggap melanggar undang-undang waktu diganti SKK Migas lebih parah lagi daripada pelanggarannya. Karena dulu ketuanya masih dipilih DPR, sekarang langsung dibawa ke tiap presiden. Lebih gawat lagi. Jadi melanggar lebih gila lagi. Tapi katanya kalau gak ada SKK Migasnya ini gak bisa, kita gak jalan. Dan itu memang MK membatalkan tapi tidak menggantikan. Gila gak carut marutnya itu kayak apa. Ini kan kelewat dan keblinger bodoh. Persis kayak pemerintah kita sekarang, persis kayak Menteri PU rapat. Wih ini banjir kita akan gini, adodol kau kan begitu ya. Banjir ini dari dulunya ini ulang-ulang. Mau atasin apa enggak kan itu aja. Oh nanti kita akan buka gini, kita akan buka. Buka apanya akan September kau sudah hilang. Munafik sebetulnya ya. Karena sebuah plan mana bisa dikerjakan sih. Menteri Perhubungan membuat jalan begini. Apa yang mau diceritakan? Visibility tadinya saja sudah habis berapa bulan. Lalu kalau pemetaan sudah selesai, lalu pendanaan mau turun kapan itu? Pasti dia sudah enggak menteri. Lalu nanti kalau sudah selesai, lalu bilang, dulu zaman saya sudah atur itu begini, tapi tidak dijalankan. Nah, itulah kurang ajarnya. Padahal dia lupa, itu dia ngomong pas tahun terakhir dia mau turun. Nah karena itu kita mesti mencermati mereka dan sedikit keras sudah. Ya. Saya sedih karena terlalu banyak orang miskin. Kepedian saya di situ. Ya. Hidupnya terlalu jauh. Ya. Nah kita tidak bisa duduk berpangku tangan hanya untuk diri kita saja. Nah ini yang perlu untuk kita lihat. Itu sebab kalau saudara melihat keributan Pemda DKI ketika mau lurus. Waktu mereka mau lurus lawannya siapa? Yang ngerecokin mereka juga untuk DPR. Mestinya legislatifnya ini eksekutifnya ini bengkak-bengkok kan. Yang lurusin DPRD-nya kan. Ini terbalik saudara. Kemudian. Di dalam hal ini menjadi tanggung jawab bersama kita, Saudara. Bagaimana di dalam pemilu itu, tiap suara kita menjadi wujud tanggung jawab dalam perjalanan bangsa yang lebih baik. Jadi di sini kita mesti mau tahu, kalau kita mau negara ini lebih baik, kita mesti berikut peran serta. Kalian gak bisa bilang, ah bodoh amat lah politik, kita gak mau ikut-ikutan, gak mau ngurus-ngurus. Gak bisa. Harus mau tahu. Harus mau lihat. Ya. Dengan melihat itu kita bisa melihat pemetaan kita yang mengerikan. Kemunafikan yang mengerikan. Ya. Lalu kemudian di sini kita mesti melihat semua kita ya memiliki hak memilih, semua warga negara, yaitu setiap warga negara bangsa yang memiliki KTP yang sah. Kita punya hak pilih. Ya, KTP itu tentu minimum 17 tahun. Ya, 17 kita bikin KTP. Jadi waktu kalian bikin KTP punya anak-anak kita itu sudah mempunyai hak pilih, maka anak-anak harus memilih. Maka orang tua mesti memberikan pencerahan, berdiskusi, mereka bisa mengerti. Karena anak-anak ini harus kita pengaruh, apa kita ajari supaya ada pengaruh yang besar sekali. Ini penting sekali ya. Nah, di dalam halal beginilah mereka perlu. Oleh karena itu kita harus memakai hak pilih kita dengan jitu, ya. Mencermati, memikirkan supaya kita tidak tertipu dan termakan kepada perangkap yang mereka buat begitu ya. Iklan-iklan, kampanye, ya. Pembodohan-pembodohan yang cukup menakutkan. Nah, di sini kita harus berkelahi sesudah yang kasih. Ini penting sekali, ya. Nah, apa yang dikatakan pemimpin yang patut dipilih? Mengagumkan ketika Alkitab berbicara tentang satu semangat kepemimpinan yang diajarkan oleh Alkitab. Pertama sudah dikatakan di dalam Lukas ya. Kalau kita lihat di pasal yang ke-22 waktu itu murid-murid sedang ribut satu sama lain. Siapa di antara mereka yang paling hebat, paling cocok jadi pemimpin kan begitu. Nah di dalam ribut itu kemudian Tuhan Yesus menghardik murid-muridnya ya. Lalu dia berkata begini, raja-raja bangsa-bangsa di dunia mereka menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Jadi mereka legal menjalankan. Tetapi banyak di antara mereka, Matius menyebutnya menjalankannya dengan tangan besi. Hanya mengambil untuk keuntungannya diri. Nah kalian tidak boleh begitu, kata Tuhan Yesus. Lalu bagaimana? Pertama, kalau mau jadi pemimpin harus mau jadi pelayan. Sebetulnya yang namanya presiden, yang namanya anggota DPR adalah penerima mandat rakyat. Karena kita yang pilih mereka. Ya, kita memilih kan sekaligus. Kalau kita di Jakarta berarti DPRD Jakarta Provinsi kan, DPR Indonesianya kan. Lalu satunya lagi anggota DPD, tiga yang kita pilih. Nah, dari tiga yang kita pilih ini kemudian bertanggung jawablah kita tiga orang di posisinya masing-masing tadi. Siapa mewakili apa? Ya. Ini punya pengaruh yang sangat besar ke sana. Nah, oleh karena itu, apakah mereka itu mempunyai jiwa pelayan? Karena mereka adalah kita pilih, kita percayakan, kita kasih mandat kita untuk mereka menjalankan tugas membela hak kita. Karena itu waktu mereka ngebos, sebetulnya secara ketatanegaraan udah salah kaprah. Tuh. Karena majikan mereka adalah rakyat. Makanya seringkali kalau polisi nangkap, dibilang polisi adalah anak rakyat. Ya memang betul. Nah, oleh karena itu, tugas ini sebetulnya dengan sistem trias politika itu luar biasa loh. Diatur semua itu betul-betul adalah orang yang berkemampuan untuk mengabdikan dirinya berdasarkan kepercayaan yang diterimanya. Nah karena itu kita mesti hati-hati memilih. Ya memang ini bukan barang gampang ya. Di gereja saja pun kita tidak mudah menemukan begini. Tetapi itulah hal yang kita harus tumbuh kembangkan semangat kita. Paling tidak kalau kita nggak lihat di sana satu waktu mungkin kalianlah yang menjadi caleg-caleg itu. Orang-orang yang bisa maju dan mewarnai republik ini. Ya. Sehingga pemimpin yang mau jadi pelayan itu adalah pemimpin yang melayani. Kalau sekarang kita kan sejak si Jokowi blusukan istilahnya. Mendadak semua mau blusukan. Padahal kita tahu persis sebelum bos-bos itu turun. H-10, H-9, H-8 sampai H-1. Ya, pasti ada pemeriksaan semua. Tapi memang untuk simbol negara secara khusus. Nah saudara-saudara. Kalau pemimpin yang melayani dia turun, dia tidak diminta, dia lihat. Bagaimana menjadi pemimpin yang mengangkat harkat hidup umat yang dipimpin. Sehingga pemimpin-pemimpin itu tidak boleh pemimpin yang self-oriented. Ya. Makanya selalu disebutkan, ya, kita kan mengabdikan diri kita. Saya juga pendeta mengabdikan diri dan saya harus jadi pengabdi. Kalau kehadiran saya tidak menciptakan perubahan, buat apa saya jadi pendeta? Kalau hanya untuk berkhotbah saja, apalah sulitnya. Semua orang bisa kita latih berkhotbah. Tapi kan bagaimana hidup kita menjadi khotbah, kan itu yang menjadi penting. Nah ini menjadi pertandingan sengit kita. Ya, bagaimana melakoni kehidupan kita di dalam pelayanan itu. Ya, sehingga ini menjadi satu hal yang kita mimpikan. Tetapi jangan pernah berpikir pemimpin ideal itu datang mendadak. Dia datang melalui apa? Proses. Ya. Nah, dia datang melalui proses. Dalam konteks berbangsa bernegara, prosesnya apa? Ya pemilu itu. Dia dipilih pertama, orangnya baik sih Pak, tapi kurang kuasai. Nanti kan gelombang kedua, nanti kalau 5 tahun kemudian dia terpilih lagi kan sudah lebih senior, lebih bagus kan begitu kan. Itu by proses. Tapi kalau proses itu tidak kita ciptakan dan kita tidak terlibat, lalu bagaimana? Dosa kita juga ada di sana, Saudara. Pak, suara kita itu kan selalu kalau bilang cuma satu mau pengaruhi apa sih? Loh, 50 itu gak ada satu yang gak 50, 1 juta kurang satu yang gak 1 juta. Satu itu sangat berarti. Nah, karena itulah di dalam bagian seperti ini, menumbuh kembangkan tugas dan kesadaran kita penting sekali. Ya. Jadi saya punya tanggung jawab, yes. Dan saya wujudkan. Ya, saya pendeta, yes. Saya sibuk, jelas. Tapi saya harus pakai waktu saya untuk ambil bagian. Oh, itu cuma 5 tahun sekali. Berapa sih harganya? Sehingga kita datang dan melihat. Sehingga paling tidak kita menegakkan keadilan dalam konteks yang kecil. Ya. Nah, oleh karena itu, di dalam bagian seperti ini, kesadaran diri kita untuk menggarap semua itu menjadi sebuah proses pemilihan yang harus kita jalani. Disinilah kita akan menemukan pemenang-pemenang yang penting untuk kita mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. Tidak ada pemimpin yang lahir begitu saja, semua by proses, ingat itu. 12 murid Tuhan Yesus, 3 tahun setengah Yesus mendidik mereka. Satu menjualnya dan kemudian bunuh diri yaitu si Yudas. Satu menyangkalnya, si Petrus, dan kemudian sadar diri. Kalau satu bunuh diri, satu sadar diri. Ya kasih karunia Tuhan, pilihan memang ada pada dia. Baru kemudian mereka mengalami satu kebangunan rohani yang luar biasa. Sesudah Yesus mati, bangkit, naik ke sorga. Lalu hari Pentakosta berubahlah mereka menjadi orang-orang yang sangat pionir. Dan mereka bergerak melayani Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa. Artinya, ketika Roh Kudus itu betul-betul menguasai hati dan pikiran umat, maka tugas dan tanggung jawab yang diemban itu akan dikerjakan dengan cara yang sangat luar biasa. Nah, jangan berhenti. Ini harus kita kerjakan terus. Ini harus kita garap terus. Kalian boleh sibuk, mungkin kerja, mungkin ini. Tapi tidak bisa itu jadi alasan kita abai. Apalagi kalau pemilu kan kita libur. Jangan justru kita pergi ke tempat lain, bikin wow mumpung libur, lalu abai. Ah udahlah pemilu gak usah diurusi, demi Tuhan yang hidup. Kalian mengabaikan nasib banyak orang. Ya. Kalau kita gak mau tahu negara ini bagaimana berubah. Wong aktivis itu banyak udah teriak-teriak aja tetap aja bebal-bebal semua ini kan. Bayangkan kalau enggak. Berapa repotnya itu. Berapa ribetnya itu. Ya. Ini menjadi suatu pergumulan yang tidak sederhana di republik kita yang makin kacau ini. Sehingga saudara-saudara yang kekasih ada banyak perjuangan. Bagaimana mau memperjuangkan ini. Belum lagi kalau kita bicara isu TKI dan segala macam. Pemimpin leletnya setengah mati. Yang di Malaysia babak belur. Lelet setengah mati. Giliran yang di Hong Kong kejadian karena dekat mau pemilu, telepon-telepon lagi masuk TV. Ya ampun. Nah menggarap inilah menjadi penting saudara yang kekasih. Yuk kita sama-sama yuk. Menolong perjalanan bangsa kita ini. Ya. Sehingga perjalanan ini bersungguh-sungguh menjadi perjalanan yang membawa kita pada kemajuan demi kemajuan. Ingat loh, gereja sedang terpuruk. Gereja sangat egois. Gereja itu seperti ada di mercusuar. Kami rohani, kami memuji Tuhan, kami menyembah. Sembah kami sampai ke sorga. Udah begitu semua itu. Kami diberkati, haleluya, haleluya. Tapi kehadirannya di muka bumi ini tidak berjejak. Memalukan. Kita bisa melegalitas segala cara atas nama pelayanan. Semua orang gelap mata, kehilangan nilai, kehilangan etika, kehilangan disiplin yang tinggi. Tidak lagi ada disiplin rohani. Nah karena itu ini coba kita mulai bangun. Apa kita paling berapa ratus? Gak peduli berapa ratus. Satu orang yang bagus sudah cukup luar biasa. Dia akan mempengaruhi satu lagi dan seterusnya. Maka itulah tugas saya di sini. Untuk mengingatkan kita semua sebagai gereja bertanggung jawab pada bagian itu. Dan kita harus memaju. Dan jangan berhenti. Atau kita tidak akan berbuat apapun. Jangan lupa pemimpin adalah melayani. Itulah panggilan Kristiani kita. Menjadi abdi di tempat di mana kita berada. Kita menjadi pengabdinya Kristus. Gimana ya di Indonesia ini? Kita bertanding. Ya, menolong orang miskin. Mari kita tolong orang miskin. Jangan cuma bagi-bagi duit kita. Sistematik. Supaya kalau kita tolong dia, minimum 1 kita tolong lebih bagus itu. Tapi dia berubah daripada 100 dikasih makan tiap hari tapi gak jelas. Lalu tidak ada perubahan. Bagi saya itu kejahatan. Kita cuma nyuci tangan kita dengan dari dosa kita dengan memberi makan 100 orang, tapi enggak tahu orang itu mau jadi apa dan kemana. Dan kita enggak mau capek-capek batin untuk ngajarin orang itu. Itu pun salah. Kasih hatimu. Lebih bagus 1 daripada 100. Tapi 1 betul-betul mengalami perubahan. Karena Alkitab bilang 1 orang bertobat malaikat bersorak-sorai kok. Tidak ada dikatakan 1000 orang ke gereja malaikat bersorak-sorai. Enggak. 1 orang bertobat. Bukan ribuan orang kebaktian. Nah kekristenan sekarang kan selalu ngukurnya kan gitu ya. Kita kasih makan sekian, kita ini. Nanti dulu. Injil itu harus aktual menjadi sebuah kehidupan. Nah begitu juga lah di dalam berbangsa, bernegara. Oleh karena itu saudara, mari kita menguji diri kita dan pengenalan kita akan bangsa kita ini. Sejauh mana kita mengenal, sejauh mana memahami. Karena itu, please, please, please, please, please, tiap hari lahap laporan. Kita gak akan banyak tahu. Dengan membaca kita akan banyak tahu. Suka atau gak baca lah. Ya, uji diri untuk memilih dan yang dipilih. Bagaimana saya memilih? Siapa yang mesti dipilih? Itu sih kita berlatih. Saya agak miris ketika Natal pun dipakai menjadi ajang kampanye. Ini cukup menakutkan. Jadi kita downgrade semuanya. Nah karena itu hati-hati. Berikanlah suara pada yang Anda yakini. Nuranimu mesti bunyi. Kadang kalian bisa beda sama saya. Bisa gak apa-apa, kita mesti latihan. Saya sukanya Katolik begitu. Saya belajar banyak dari romo-romo Katolik. Jemaat dilatih untuk mengerti. Tahu untuk memilih. Nanya kita jawab. Tapi Pak saya gak mau yang pilih Bapak, saya mau pilih. Silakan. It's your choice. Jemaat harus diajar dewasa. Jangan ikuti apa kata Bikman Sirait. Ya. Mungkin Anda memulai dengan salah. Yes. Pak kita kan baru. Aduh salah deh. Gak apa-apa. Tapi kamu sudah berproses menuju pilihan yang benar. Ini proses gak bisa. Enggak. Gak ada orang mendadak jago berpolitik. Semua orang pernah bisa salah. Naik sepeda jatuh bangun kita. Tapi pada akhirnya kita jago. Tapi tolong kapan mau mulainya. Ya. Selalu perlu waktu untuk jadi warga negara yang baik. Tapi lebih perlu waktu lagi untuk memulainya. Kalau mau jadi warga negara baik, kita mau, tapi gak pernah mulai. Ya kagak jadi-jadi juga, kan begitu ya. Nah yuk kita belajar supaya kita jadi. Begitulah kita belajar juga menjadi warga gereja yang baik. Semua itu harus berproses bersamaan. Saya kurang bisa memahami kalau saudara warga gereja yang baik, tapi ternyata warga negara yang tidak baik. Kan aneh juga ya. Kalau warga gereja yang baik, pasti dia disiplin. Jangan lagi nyuri-nyuri listrik. Jangan pakai produk bajakan. Begitu namanya warga negara yang baik. Bayar pajak sebagaimana mestinya. Ya. Saya biar keselek-keselek pun ya apa boleh buat. Saya mesti memenuhi apa yang itu. Apa namanya yang saya komit. Belajar satu. Masih banyak yang kurang tapi kita terus belajar kan. Satu ini udah. Mana lagi yang belum. Terus kita bergerak secara bertahap. Sehingga itu menjadi proses dalam kehidupan kita. Kita harus bertanding, berkelahi untuk melakoni semua itu. Ya. Nah akhirnya seperti yang apa Tuhan Yesus katakan. Bagaimana mencari pemimpin yang melayani. Ingat ya, di konteks gereja saja susah. Apalagi di konteks negara kan. Tetapi demi Tuhan yang hidup. Itu sebab karena susahnya. Yuk mulai terlibat dengan teliti, tidak asal. Ya. Mungkin salah, tapi jangan lupa itu menuju benar. Tapi awas jangan kaget, kau akan menemukan ada orang agamanya yang gak Kristen. Jauh lebih baik dan bermutu daripada yang Kristen. Miris. Nah biarlah Tuhan menolong kita untuk kemudian memakai suara kita dengan cara yang bertanggung jawab. Sehingga kita tidak salah di dalam memilih tadi ya. Saudara adalah salah satu dari sini. Terima kasih Pak Pendeta Bikman. Bahwa harus memilih itu adalah hak. Bahwa harus pilih-pilih juga pemimpin yang mana yang kita harus pilih itu juga wajib. Jangan sampai kita memilih tidak bertanggung jawab. Ya. Namun kalau menilik putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Saudara Gojali mewakili masyarakat sipil, dan putusan MK-nya sudah dijatuhkan. Bahwa ada beberapa pasal di Undang-Undang Pilpres itu dinyatakan batal dan tidak punya kekuatan hukum. Dan kita ketahui bahwa sifat putusan MK itu ada 3, Pak. Pertama, final. Karena tidak ada upaya hukum. Ya. Binding. Karena langsung bisa diterapkan. Bukan 5 tahun lagi. Begitu dilafalkan, ya itulah itu. Dan yang terakhir, erga omnes, berlaku secara umum. Artinya walaupun cuma Ghazali yang menggugat, tapi semua itu mengikat 186.612.255 rakyat Indonesia yang memilih. Sudah dinyatakan beberapa pasal batal dan tidak berkekuatan hukum. Dan ini adalah kondisi yang sangat berbahaya, Pak. Karena kita mau memilih presiden pada tanggal 9 Juni. Ya. Pasal-pasalnya sudah dibatalkan. Dan ini adalah kekacauan yang luar biasa di negara ini. Pertanyaan saya dalam hati, kok bisa gitu ya? Tetapi ya sudah terjadi. Yang mau saya tanya, bagaimana menurut Bapak dari sudut pandangan Allah, kok bisa terjadi ini di negara chaos kita ini gitu. Dan implementasinya sangat berbahaya memang, Pak. Ya. Bisa chaos negara ini. Terima kasih, Pak. Oke. Sebetulnya MK bukan satu kali sih. Ya. Bikin pusing ya. Saudara, kemarin lagi debatable. Yang lucu, keputusan itu sudah keluar berlaku mulai 2019. Nah, yang memang saya juga lagi bingung itu gimana itu ya? Karena itu kan tidak bisa sebagian diterapkan sekarang, sebagian besok kan. Karena pemilihan itu jadi serentak, DPR sama pemilihan presiden. Ya, jadi dibikin serentak supaya tidak ada yang bermain. Ini memang menghindari tujuan gugatan ini bagus. Karena dengan begitu gak bisa lagi yang model kayak Megawati sekarang. Nanti dulu sesudah pemilihan legislatif baru lihat-lihat presidennya. Jadi dia mau nakal-nakalan karena rakyat mungkin berpikir Jokowi lalu dipilih PDIP. Tau-tau yang maju bukan Jokowi kan. Rakyatnya kecewa kan begitu. Itu bisa kejadian. Kasus PDIP sekarang jadi contoh yang menarik gitu kan. Nah makanya dari pemilihan langsung presiden. Maka calon presiden sudah harus keluar sebelum pemilihan legislatif itu bebarengan gitu. Nah cuma dikatakan berlaku 2019. Nah saya tidak tahu apakah keputusan hukum itu juga bisa begitu. Nah itu makanya secara prinsip hukum kan begitu ketok palu begitu berlaku. Lah kalau berlaku mulai 2019 itu hukum apa bukan kan? Saya juga gak ngerti memang ini. Memang unik sekali di, kalau kita ngeliat di apa namanya di tiap putusan. Makanya setiap keputusan MK pasti multitafsir. Selalu multitafsir. Lalu debat-debat lagi sampai kita gak tahu sebetulnya. Nah sama seperti kasus yang tadi itu BP Migas dianulir oleh MK. Keluar SK Kamibes lebih parah, tapi MK-nya diam aja terus. Bingung juga kita kan. Artinya pemerintah sudah melanggar sebetulnya konstitusi yang ditetapkan itu. Dengan alasan MA apa MK memutuskan ini tidak boleh, tapi tidak mengatakan yang boleh apa. Kalau gak ada ini hancur kita bisnis gasnya, itu alasannya kan. Bisnis minyak kita ini. Apa yang boleh? MK-nya gak bikin. Datang MK, kami gak tahu apa yang boleh, pokoknya gak boleh aja. Bingung kan? Mestinya kan dia perintahkan pemerintah akan membuat ini dengan ketentuan ini dan seterusnya. Yang dianulir itu kan lemahnya di mana? Itu diperbaiki dong. Tapi memang Pak, MK kita maka aneh bin ajaib. Pilkada itu kan jadi bukti itu kan. Berapa banyak pilkada-pilkada itu ternyata putusannya abal-abal semua. Ya saya pun sebagai awam saja yang gak perlu belajar pinter-pinter amat. Ini logikanya bagaimana sih? Kita nanya lawyer sampai lawyernya pun bilang, Pak Pendeta jangan tanya logika lah, udah gak ada lagi logika di sini. Duitnya di mana? Itu Bapak tanya bisa kujawab katanya kan. Kurang ajar juga. Duitnya berapa, di mana? Itu bisa kujawab. Tapi kenapa begini logikanya? Gak ada lagi sudah memang. Nah itulah keputusan. Nah memang apa yang dikatakan Pak Manoa ini kalau kita menelusur lagi ke daerah ranah hukum. Itu di DPR itu banyak sekali kasus. Dulu sempat lawyer tidak boleh menjadi apa beracara di pengadilan. Sebelum dia jadi lawyer. Jadi dia gak boleh ke pengadilan acara. Tapi orang tidak boleh diresmikan lawyer sebelum beracara di pengadilan. Ya matilah ini orang ini kan. Sempatlah menganggur para lawyer itu 2 tahun lebih tidak bisa jadi lawyer. Sarjana hukum bengong, bengong, bengong, bengong. Sampai kemudian revisi. Namanya DPR kalau revisi kan bukan ngomong hari ini besok selesai. Kasian anak itu 2 tahun, hampir 3 tahun nganggur. Itu keputusan paling mengerikan, membunuh karier anak-anak selama 3 tahun. Jadi yang sarjana hukum itu bengong saja begitu kan. Gak bisa jadi lawyer kalau belum beracara di pengadilan. Tapi tidak bisa beracara di pengadilan kalau belum lawyer. Ini yang bikin dia, yang ngantem dia. Sakit jiwa kan. Ternyata yang lebih mengerikan lagi, Adnan Buyung ada juga ikut di situ kasih usulan itu. Disetujuinya. Saya dapat bocoran, ini ikut juga beliau ini. Ya. Itu miris itu. Sehingga kadang-kadang orang bisa kecolongan. Karena itulah kalau memang kadang-kadang sudah tidak lagi. Rendah hati itu memang penting sih ya. Kalau sudah rasa paling jago, paling hebat, bikin apa kan juga bisa salah. Ya. Nah memang republik kita ini antah berantah nih. Sampai sekarang aja misalnya. Yang beracara, MA kan sudah memutuskan, sebetulnya negara juga sudah memutuskan. Hanya anggota yang disebut lawyer kan yang di peradi kan. Tapi anggota KAI yang non peradi juga masih bisa tuh. Bingung kan? Karena hakim apapun bingung, ini mau diusir apa enggak ini? Ini contempt of court kan nih? Waduh, ngeri loh saudara. Jadi memang kalau kita ngelihat ya, ih sadis loh. Sadis betul-betul. Tetapi rupa-rupanya, semakin banyak chaosnya itu, semakin banyak lalu lintas uangnya Pak. Karena banyak belok-beloknya rupanya. Paling suka rupanya pemimpin kita ini, banyak yang gak jelas-jelas. Nah ini memang bagian-bagian dihukum memang mesti punya minat tinggi ya kita mau tahu. Dan kemudian memberikan usulan. Tidak selalu diterima. Tetapi paling tidak di dalam kekalutan yang ada ini, suara-suara itu pun masih bisa berarti lah untuk berteriak ya. Jadi memang ini pertanyaan menarik yang legalitas hukumnya memang lucu. Ya. Disetujui, tapi mulai 2019 berarti keputusan hukumnya ditunda. Padahal MK tidak boleh begitu kan gitu loh. Ini lucu, aneh bin aja tapi ada kejadian. Salam, saya Gunawan Pak. Saya mau jelaskan sedikit pengalaman saya waktu ada satu wadah Kristen yang tadinya mau merencanakan membangun Christian Center di Jakarta ini. Nah, saya ketepatan sekretarisnya, kemudian saya sempat di Kebon Siri, Pak. Nah, kemudian ternyata setelah saya masuk tadi niatnya itu, wah senang sekali ya kalau ada semacam wadah Kristen di Jakarta ini, seperti Islamic Center, yang mana itu bisa mempersatukan umat Kristen. Nah, ternyata saya bantu-bantu, saya menghubungi wadah-wadah sinode gereja semua yang ada di Jakarta, ada Baptis, ada Advent, ada dan sebagainya, saya pergi. Niatan saya itu tadi, supaya mempersatukan umat. Ternyata setelah saya urus semuanya, apa yang terjadi? Begitu dana itu turun untuk program rencana kerja itu rupanya langsung sudah dipotongi semua, termasuk harus ada diberikan kepada kesbangnya, kepada orang Pemda, dan begitu sampai lagi di organisasi, udah dibagi-bagi pula lagi. Akhirnya saya datang menemui pimpinannya, saya mundur, saya bilang mohon maaf, gak sesuai dengan batin saya Pak, saya bilang, jadi saya minta maaf, saya keluar, saya tinggalkan. Nah, yang mau saya tanyakan sama Bapak, ini kan situasi begitu sulitnya, bahkan yang Kristen pun bermain, pimpinannya pun seperti itu. Lah kita yang tadi niatnya mau mengubah menjadi garam dan terang, menjadi roti yang terpecah seperti itu, rasanya patah semangat. Akhirnya kita keluar, dan itu yang membuat kekecewaan kita, ngapain lagi ya kita berikan suara, ya kayaknya tipis sekali peluang untuk mengubahkan situasi ini. Ya. Seperti itu Pak, jadi itu pertanyaan. Terima kasih Pak. Ngapain saya beri suara karena tipis sekali peluang. Tapi tipis pun peluang kan ya. Sebetulnya itu kompetisi kita. Makanya saya bilang tadi, kita belum mencapai situasi ideal. Amerika saja 60 tahun lalu. Kalau 2060 itu 50 tahun lampau. 54-an lah ya. 54 tahun yang lampau itu apartheid masih hidup di Amerika. Ya, itu kisahnya Martin Luther King Jr. Tahun 40-an Afrika Selatan itu Eropa yang memperlakukan apartheid. Ya. Jadi kalau kita mau bilang itu sebetulnya proses itu memang mahal dan panjang. Mungkin kita adalah pencatat yang mencatatkan satu torehan gugatan. Tapi terwujudnya sesudah kita mati. Enggak ada masalah. Maka berjuang jangan pernah menyesal dan patah semangat. Ingat ya, tidak selalu kita berjuang kemerdekaan tiba. Banyak para pahlawan itu enggak melihat bendera merah putih dikibarkan. Udah mati mereka. Tapi karena mereka matilah kita merdeka. Kalau bilang aduh capek dah Belandanya terlalu kuat percuma juga nih. Rakyat kita juga dibayar lari sana lari sini pecah-pecah. Ada pengkhianat. Jadi mereka gak berjuang. Kita gak merdeka. Ini yang kita mesti pegang. Saya sadar sesadar-sadarnya bagian seperti itu. Saya rindu ada Papua nanti sarjana ada yang jadi bupati gubernur. It's my dream dan saya doa. Tapi apakah saya bisa mencapai itu? Saya gak tahu itu kan terserah Tuhan. Tapi saya akan kerjakan sekalipun gak ada yang jadi belum jadi gubernur. Mungkin saya mati baru jadi, enggak apa-apa. Tapi hari ini aku hidup harus kulakukan apa yang mesti kulakukan. Nah, semangat ini yang harus kita hidupkan. Ya. Makanya saya bilang tadi, jangan pikir lembaga Kristen itu lembaga malaikat. Ya. Kalaupun malaikat sayapnya hitam semua itu. Namanya Lucifer. Ya. Malaikat pengkhianat juga kan. Nah, jadi makanya departemen paling korup, you tahu berapa tahun lampau ini? Departemen Agama. Oh, itu Bimas Islam Pak yang haji. Oh gila, yang Kristen juga sama. Miris loh, surat sinode sekarang diperjualbelikan. Gila. Saya gak ngerti orang Kristen. Pendeta-pendeta pegang surat sinode. Kalau segini bayar deh Pak, kalau segitu gak mau. Gila jadi barang dagangan. Padahal sinodenya udah gagal jalan. Depak pun tidak bisa disiplin dalam legalitas hukum. Kalau sudah mati lo cabut dong. Kalau kita gak boleh izin baru kan ya. Yang mati cabut dong. Lalu ditawarkan kepada yang jalan. Tapi Depak juga tampaknya gak mau bikin itu. Ada juga mungkin otaknya itu supaya jadi dagang kan. Jadi perantaranya siapa? Ya Depak. Miris. Kita yang udah biasa jumpa litan di dunia bisnis kan hafal nih. Aduh gila ya. Kok jadi begini? Ini gereja. Jadi seperti yang saya bilang tadi, lembaga begitu banyak. Orang yang foto-foto Kalimantan itu banyak. Dijual ke Belanda. Dapat uangnya diterima sama dia. 60 ditilep sama dia, 40 disampaikan ke Kalimantan. Banyak yang begitu. Ngeri ya? Selalu ya, Papua sakit, lapar. Dia yang makan duitnya. Padahal nyampe ke sana cuma berapa? Minim. Ya. Karena lembaga-lembaga kemanusiaan dari luar negeri pun kalau bantu ke Indonesia lewat lembaga Amerika yang ada di Indonesia, World Vision misalnya kan, itu memang lembaga luar kan, cabangnya ada di sini. Itu yang mereka percaya, yang lain-lain mereka juga ngeri. Singapura itu ditipu sama banyak yayasan, sudah capek mereka. Nah ini memang realita, jadi memang menyedihkan ya, di kantong Kristen pun bupati yang makan untuk korban apa? Korban bencana. Di Papua pun lagi kena ini beberapa. Hampir satu anggota DPRD kena semua. Makan sama bupati juga bagi-bagi. Gila lah. Kristen. Oh Kristen. Itu si Selamat itu. Ya jadi yuk, ini memang membangunkan kita. Iya ya. Jadi memang perjuangannya tidak mudah ya Gunawannya. Ya, tapi jangan berhenti. Terima kasih. Menjelang pemilu demikian ini, saya kira bukan merupakan aktivitas yang gesit, yang apa agresif hanya dari kaum politisi atau partai, tetapi juga merupakan peluang bagi konstituen. Nah, kita-kita ini khususnya dari kalangan Kristiani ya, perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk bagaimana kita mempersatukan dan khususnya memobilisasi suara kita dengan bergaung ya. Jadi misalnya kita tahu bahwa internet ini sekarang itu merupakan satu apa itu penyiaran yang luas ya. Nah itu bisa barangkali dicorongkan oleh reformata misalnya untuk mengajak semua gereja-gereja anak-anak Tuhan dan apa aja supaya bisa menyatukan kriteria atau bagaimana ciri-ciri untuk memilih partai atau nanti presiden. Nah, khususnya apa-apa yang kita tentang itu disuarakan di sana. Misalnya tidak setuju dengan SKB tiga menteri itu, tidak setuju dengan poligami, tidak setuju dengan apa itu menyelesaikan perkara dengan kekerasan apalagi atas nama Allah. Macam-macam begitu. Saya kira itu bisa dipertimbangkan. Okay. Gimana pendapat Bapak? Itu memang bagian yang harus. Ya, cuma memang agak miris, pendeta kan mestinya corong. Tapi pendeta ternyata kepalanya pun bisa dibeli. Ya, seperti saya cerita kemarin kan, kita ketemu jenderal, saya bilang jangan pilih lagi. Itu 2009, saya udah bilang jangan pilih SB. Tapi ya kepala-kepala gereja beberapa itu, porus ada di situ. Jenderal bilang udahlah Pak Pendeta, kita kasih satu kali lagi. Kalau pilih yang baru nanti begitu lagi. Saya bilang kalau kalian kasih kedua kali cuma tambah rusak saja ini. Satu kali sudah rusak, dua kali tambah rusak, bukan tambah bagus. Matematika saya benar. Ya, dan jenderal itu pun sudah pindah partai ini. Tadinya bantu Demokrat, sekarang ke Golkar. Dia pun kecewa. Tapi too late kan, kita udah ngasih tiket sama dia 5 tahun, ya tunggulah 5 tahun lagi. Tiketnya kan berlaku 5 tahun. Nah, kejadiannya terpuruk semuanya, ya. Khususnya gereja dan yang lain-lainnya. Tidak ada perubahan, ya, kecuali album, buku adalah. Ya. Beliau kan udah bikin album, ya. Bikin buku. Tetapi kemudian karya yang aktual kita gak bisa lihat. Nah karena itu tadi betul. Nah kalian yang di Twitteran, yang main Twitter, main Facebook. Ayo dong ngomong-ngomongin pemilu. Sehingga teman-teman berkomentar-komentar lah soal pemilu. Apa yang sudah kita seminar, lakukan di dunia internetnya. Kan gitu kan. Reformata tentu akan menjadikan penyiaran itu selalu jalan. Dekat pemilu ini memang target kita selama ini itu adalah mengenai pemilu terus ini. Kita cecerin. Utang-utang pemerintah kita catatin dong. Yang mesti ditagih apa. Ya. Dari dulu kerusuhan 98 sampai sekarang juga gak beres-beres. Sebetulnya apa dan bagaimana. Nah jadi ini yang perlu untuk kita suarakan, kita kumandangkan. Sehingga utang-utang ini kita keluarkan supaya orang pada tahu. Tapi yang jadi problem memang yang mesti dipilih yang mana. Repotnya yang mau kita pilih ini sendiri pun tidak memberikan sikap yang jelas dan berbudi luhur. Tetap saja masih mau sendirian. Nah, repot juga memang kita. Sampai aja kita mau suruh milih, saya juga bingung pilih siapa ya. Terakhir paling saya bilang pilih saya lah. Tapi mau dipilih Bing Mansyirait, partainya apa? Kita juga gak tahu. Saya bilang aja PP, partai pengemis. Kaipang namanya kalau di China ya. Ya Jos, betul ya. Kaipang kan partai pengemis kan? Jadi ini yang kita mesti memikirkan memang pergumulan saya. Jadi saudara-saudara juga harus terlibat, ini penting. Semua yang main Twitteran, main itu media sosial itu luar biasa loh. Kalau bagus, cepat beredar itu kan. Kita terus bermain di situ. Paling tidak lewat itulah kita menyuarakan. Ingat, tidak selalu langsung hebat, tapi punya pengaruh. Ya. Nah saya harap memang ini betul sekali untuk mesti dilakoni. Reformata dalam tugasnya pasti akan mengerjakan ini. Cuman tadi kan medianya pasti terbatas. Tapi kalau orang memforward, waduh kan besar sekali kan. Saya kirim ke Anda, Anda kirim lagi ke 200, ke 300, ke 500, bisa berapa puluh ratus ribu tuh. Lalu yang ratus ribu terima terusin lagi, wow luar biasa. Mari kita selamat berkarya. Ya, biarlah Tuhan menolong kita, selamat menyongsong pemilu. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Kita berdoa, Saudara. Kami bersyukur berterima kasih untuk apa yang bisa kami renungkan. Besar tanggung jawab kami sebagai anak bangsa. Tak bisa kami abaikan. 200 juta lebih penduduk kami. 181 terlibat dalam pemilu ini. Itu pun belum tentu aktual melakukan. Karena terlalu banyak mungkin yang kecewa dan tidak datang, dadanya mereka menjadi golput. Tuhan tolonglah, supaya di tengah-tengah pergumulan yang ada, kami belajar untuk terus mau maju dan tidak apatis terhadap problem negara ini. Kecil sedikit yang bisa kami lakukan, biarlah itu karena porsi kami, tapi tidak kami abaikan. Tuhan terus tolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh hadir dalam hidup berbangsa bernegara. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan gereja-Mu, rekan pekerja, dengan pengurus buat kami sati sepikir maju melayani. Terus mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, di tengah pergumulan persoalan yang ada, Tuhan tolong pimpin para pejabat pemerintahan kami. Tuhan memberkati mereka yang cinta, keadilan, kebenaran dan mau menegakkannya. Tapi Tuhan menjadi lawan bagi mereka yang lalim, yang hanya memikirkan diri, munafik dan hanya mencitrakan dirinya saja. Tuhan telanjangi dosa-dosa mereka. Supaya nyata bagi rakyat Indonesia di mana pemimpin yang sesungguhnya. Di tengah situasi yang cukup pelik, ambisi demi ambisi yang masih bertumbuh, Tuhan tolonglah kami. Supaya di dalam segala keterbatasan kami, kami menjadi bijak membuat pilihan yang tepat. Dan kami juga mau berdoa menyerahkan saudara kami di tengah kesulitan. Baik bencana alam, Gunung Sinabung yang aktif dan meledakkan laharnya, begitu pula situasi banjir di berbagai tempat, hancurnya infrastruktur, bukti kegagalan memberikan yang terbaik. Kami berdoa, Tuhan tolong. Supaya mereka-mereka yang ditimpa musibah mendapat penghiburan kekuatan. Namun, kami pun berdoa supaya kami tidak hanya menjadi pendoa, tapi orang-orang yang berbuat nyata, mampukanlah. Kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu, tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Kami memohon. Amin.